فاهده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di pagi yang berbahagia ini, kita memasuki pembahasan yang baru tentang Al-Fara'id, Kitabul Fara'id. Para pemirsa Niaga TV tentunya pernah mendengar istilah ilmu faraid, yaitu tentang waris, ilmu waris. Kata faraid secara bahasa dia adalah jamak daripada faridah, faridatun faraidun, ya, faridah faraid. Artinya adalah muqaddarah, yang sudah ditentukan kadarnya, yang sudah ditentukan jumlahnya. Adapun secara istilahan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullah Ta'ala, yang dimaksud dengan faridah adalah nasibun muqaddarun fi syar'i li kulli warithin, yaitu bagian yang telah ditentukan di dalam syariat untuk setiap ahli waris. Bagian yang muqaddar, yang sudah ditentukan di dalam syariat, li kulli warithin, untuk setiap ahli waris. Dan syariat, ya, syariat Islam memotivasi kita untuk mempelajari hukum-hukum terkait dengan mawaris, yaitu terkait dengan hukum waris. Bahkan syariat memuji orang-orang yang mempelajarinya. Ada beberapa riwayat yang beliau bawakan, misalnya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul qur'ana wa'allimuhu linnasi, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan Al-Quran itu kepada manusia. Wa ta'allamu al-fara'idha, dan pelajarilah oleh kalian, kata Nabi, ilmu faraid. Dalam riwayat Imam Hakim ada tambahan, fa innaha min dinikum, ilmu faraid ini adalah bagian dari agama kalian. Wa 'allimuha an-nasa, ajarkan ilmu faraid kepada manusia. Ta'allamul ilma wa'allimuhu annas, pelajarilah berbagai macam ilmu dan ajarkan pula kepada manusia. Fa inni mru'un maqbud, ya, sesungguhnya aku akan diwafatkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan meninggal dan yang namanya ilmu akan diangkat. Dan tentunya diangkatnya ilmu sebagaimana disebutkan dalam riwayat adalah biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama. wa tazharu al-fitanu, akan muncul banyak fitnah, kata Nabi, hatta yakhtalifal ithnani awir rajulani fil faridati fala yajidani insanan man yafsilu bainahuma. Akan datang satu zaman yang penuh dengan fitnah, sampai-sampai ada dua orang yang berselisih terkait dengan masalah faraid, dan mereka tidak mendapatkan orang yang bisa menyelesaikannya. Saking susahnya, atau mungkin tidak adanya orang yang paham terhadap ilmu faraid. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan ilmu itu kepada manusia, fa innahu nisful ilm, sesungguhnya ilmu faraid itu setengah daripada ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu faraid adalah ilmu yang akan dilupakan oleh manusia. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, dan dia hal pertama yang akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat At-Tirmidzi, masih dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana wal fara'idha, pelajarilah oleh kalian ilmu Al-Qur'an dan ilmu faraid. Ya, wa'allimu an-nasa, dan ajarkan ilmu itu kepada manusia. Dalam riwayat dikatakan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu thalathatun, ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas makna dan maksudnya. Au sunnatun qa'imatun, atau sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga adalah faridhatun adilah, pembagian waris yang adil, tentunya yang sesuai dengan aturan syariat. Dalam riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah berkata, orang yang paling penyayang, orang yang paling sayang terhadap umatku di antara umatku adalah Abu Bakar. Dan orang yang asyadduhum fi amrillah, dan yang paling tegas kalau urusan agama adalah Umar ibnul Khattab. Yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman. Dalam riwayat Ibnu Majah, yang paling ahli dalam memutuskan perkara adalah Ali bin Abi Thalib. Yang paling paham tentang halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Yang paling paham tentang ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Nah, ini sahabat Nabi, Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling akra, paling baik bacaannya, bacaan Al-Qur'annya adalah Ubay bin Ka'ab. Walikulli ummatin aminun. Dan setiap umat itu memiliki kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibni Jarrah. Dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ini Nabi SAW menyebutkan tentang motivasi kita mempelajari ilmu faraid. Dalam riwayat Imam Muslim, para pemirsa Niaga TV, dari Amir ibni Wasilah, anna Nafi'a Ibn Abdul Haris laqiya Umar bi'isfan atau bi'usfan. Bahwasanya Nafi Ibn Abdul Haris menemui Umar di satu tempat yang namanya Usfan. Wa kana Umaru yasta'miluhu ala Makkah. Dan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an menjadikannya perwakilan atau pemimpin di kota Mekah. Maka Umar bertanya kepadanya, "Man ista'malta 'ala ahli al-wadi?" Siapa yang kamu tunjuk untuk memimpin daerah ahlul wadi, ya daerah yang tinggal masyarakat yang tinggal di sekitar lembah? Faqal Ibnu Abza, yang aku jadikan pemimpin seseorang yang bernama Ibnu Abza. Lalu Amirul Mukminin Umar berkata, "Man Ibnu Abza hadza?" Siapa Ibnu Abza itu? Maka Nafi berkata, "Maula min mawalina." Dia hamba sahaya di antara hamba sahaya kami. Maka Umar berkata, "Fastahlafta 'alaihim maula?" Kamu jadikan hamba sahaya sebagai pemimpin mereka? Umar bertanya, "Kok bisa hamba sahaya kamu pilih jadi pemimpin untuk ahlul wadi, orang-orang yang tinggal di entah nama tempat atau menyebutkan lembah? Ya, kenapa engkau jadikan seorang hamba sahaya sebagai pemimpin?" Maka Nafi Ibn al-Harith berkata, "Innahu qari'u li kitabillah." Dia adalah seorang pembaca Al-Quran. "Wa innahu alimun bil fara'id." Dan dia adalah orang yang paham ilmu fara'id, ilmu waris. Mendengar penjelasan itu, Umar berkata, "Inna nabiyyukum, inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qal, inna allaha yarfa'u bihadhal kitab aqwaman wa yada'u bihil akharin." Sesungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat sebagian manusia, dan dengan Al-Quran pula Allah merendahkan sebagian yang lain. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, "Yubda'u min tirkatil mayyiti bimu'nati tajhizihi wa dafnihi qabla ad-duyuni wal wasaya wal irth." Dimulai menggunakan peninggalan harta bimu'nati tajhiz, untuk biaya pengurusan. Jadi kalau seseorang meninggal, meninggalkan sejumlah harta, maka yang pertama kata beliau, yubda, kita memulai atau dimulai bimu'nati tajhizihi, untuk keperluan pengurusan jenazah. Entah itu beli kapan, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini ada biaya pemakaman, kan? Ya, itu dimulai dari situ. Kalau ada harta yang ditinggalkan, maka kita mulai penggunaan harta itu untuk biaya pengurusan jenazah. Qabla duyun, sebelum dibayarkannya hutang-hutang, dan sebelum dilaksanakannya wasiat, kemudian warisan. Jadi tajhiz wa dafn, yaitu mengurus jenazah dan memakamkannya, kemudian ad-duyun, membayarkan hutang-hutang, infadul wasaya, melaksanakan wasiat-wasiat, baru yang keempat itu adalah al-irth, yaitu pembagian waris. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang terjatuh dari atas hewan tunggangannya kemudian meninggal karena dia terinjak oleh hewan tunggangannya tersebut. famata wa huwa muhrim, meninggal dalam kondisi ihram. Maka Nabi berkata, kafinuhu fi thawbaihi, kafani orang itu dengan dua lembar kain yang menempel di tubuhnya, karena dia sedang ihram ya, pakai izar dan rida. Waghsiluhu bima'in wasidrin, mandikan orang itu dengan mencampurkan air dengan daun bidara, daun sidr. Wala tukhmiru ra'sahu, jangan kalian tutup kepalanya karena dia lagi ihram. Fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamah yulabbi, karena Allah tabaraka wa taala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah, dalam kondisi bertalbiyah. Yang menjadi dalil dari hadis ini adalah Nabi tidak bertanya hal alaihi dainun aula, Nabi tidak tanya itu punya hutang atau tidak, tapi Nabi langsung suruh urus jenazah ini, mandikan dia, kafani dia. Tidak Nabi tanya punya hutang atau tidak punya hutang, ya. Tetapi yang paling utama adalah tajhizuhu wa dafnuhu, bagaimana kita melaksanakan fardu kifayahnya, yaitu mengurus jenazah tersebut dan memakamkannya. Illa an yata'allaqu an yata'allaqa bi aini tirkati haqqun, kecuali kalau harta peninggalan itu, harta warisan itu ada hak yang harus ditunaikan. Contohnya kazakah, contohnya zakat, ya, maka itu harus dikeluarkan dulu zakatnya, karena zakat nanti dari keseluruhan jumlah harta diambil 2,5%. Atau ada kaitan dengan rahan, dengan gadai, itu dikeluarkan dulu, dipisahkan dulu. Atau aljani, kaitan dengan pidana, misalnya budaknya melakukan kejahatan, ya, belum sempat tuannya membayar diat, keburu meninggal. Nah, itu dalam kondisi itu dikeluarkan dulu hartanya, dipisahkan. Fa inna huquqa haula'i taqaddama 'ala mu'nati tajhizi wa dafni, kaitan dengan zakat, kaitan dengan gadai, kaitan dengan pidana itu dikeluarkan dulu sebelum nanti mengurus jenazah, karena dia terkait dengan perhitungan harta tersebut. Summa ba'da dzalika tuqda duyunuhu, kalau sudah selesai pengurusan, sudah selesai dimandikan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, summa ba'da dzalik, setelah itu tuqda duyunuhu, dibayar hutang-hutang orang tersebut. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, an kanat duyunan lillahi ta'ala am kanat lil ibad, baik hutang piutang terkait dengan Allah atau terkait dengan manusia. Terkait dengan Allah, misalnya dia punya hutang berpuasa Ramadan, dia belum sempat mengqadha kalau meninggal, atau dia punya hutang nazar yang belum dia tunaikan, itu dibayar. Atau kaitan dengan manusia, ya, kaitan dengan manusia. Thumma tunfadh wasayahu, setelah selesai hutang ditunaikan, tahapan selanjutnya adalah dilaksanakan wasiatnya. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, kaitan dengan orang yang mengemban wasiat dan kaitan dengan sesuatu yang diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Summa tuqsam tirkatuhu baina warathatihi, barulah itu ya dibagikan peninggalannya, harta peninggalannya di antara para ahli waris. Dalil dari apa yang kita bacakan itu ada di surat An-Nisa, kata beliau, ayat 112, di mana Allah berfirman, min ba'di wasiyati yusi biha audain, ya, pembagian waris itu adalah setelah ditunaikannya wasiat dan juga hutang. Ya, lalu Allah menjelaskan di ayat setelahnya, ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad, bagi kalian wahai para suami setengah dari peninggalan istri kalian kalau mereka tidak memiliki anak. Ya, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu, Tapi kalau istri kalian yang meninggal itu punya anak, maka bagian kalian itu seperempat. Mimma tarak, dari apa yang mereka tinggalkan. Mim ba'di wasiyatin, setelah ditunaikan wasiatnya dan hutangnya. Walahunnar rubu'u mimma taraktum, dan bagi mereka, yaitu istri, seperempat dari apa yang kalian tinggalkan. In lam yakul lakum walad, kalau kalian tidak memiliki anak, maksudnya suami. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum, tapi kalau kalian meninggal dalam kondisi punya anak, maka mereka mendapatkan thumun, yaitu 1/8 dari apa yang kalian miliki. Mim ba'di wasiyatin tusuna biha audain, ya, setelah ditunaikan wasiat dan hutangnya. Dan ini jelas dalilnya, ya, ini dalilnya jelas. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal ijma'u, dan telah terjadi ijma' atau kesepakatan para ulama, ala anna ad-daina muqaddamun bil wafa'i ala tanfidzil wasiyah, bahwasanya hutang itu muqaddam, didahulukan, artinya didahulukan untuk ditunaikan, ala tanfidzil wasiyah, dibandingkan melaksanakan wasiat. Karena mutawaffa haqqu bimalihi al-bara'atu dhimmatuhu minadduyun, li bara'ati dhimmatihi minadduyun, karena seorang yang meninggal lebih berhak atas uang yang dia tinggalkan itu untuk melepaskan dirinya dari beban hutang. Ya, baik. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib mulai menjelaskan tentang ilmu waris, ilmu faraid. Beliau berkata rahimahullah, wal warithuna minar rijali asharatun, ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 10. Al-ibnu, anak laki-laki. Wabnuhu, dan anaknya, berarti cucu, anak laki-laki dan anaknya, cucunya, ya, berarti, ya, anak laki-laki, lalu dia punya anak lagi, kan, berarti bagi si mayit itu cucu namanya. Yang pertama adalah al-ibnu, anak laki-laki. Wabnuhu, dan anaknya, anaknya anak. Wa in safula, walaupun ke bawah, ya, ke bawah terus. Wal abu, wal abuhu wa in ala, begitupun bapaknya, bapak si mayit, atau bapaknya bapak si mayit, berarti kakek, itu pun ahli waris. Wal akh syaqiqan kana aw li abin aw li ummin, saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, atau saudara laki-laki seibu. Ini tiga-tiganya adalah ahli waris. Saudara laki-laki kandung, syaqiq, atau saudara laki-laki seayah, li'ab, atau saudara laki-laki seibu, li'um. Wabnul ah asyaqiq aw li'ab, begitupun anak dari saudara laki-laki kandung, atau anak dari saudara laki-laki sebapak. Wal ammu syaqiq, paman kandung, atau paman seayah, atau anak dari keduanya. Wazawud, suami, dan yang terakhir yang membebaskan, budak. Nanti masing-masing akan ada rinciannya. Wal warithatu minan nisa'i sab'un, adapun kaum wanita yang berhak mendapatkan warisan ada 7. Al bintu, anak perempuan. Wa bintul ibn wa in safula. Al bintu, anak perempuan. Wa bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu. Cucunya harus dari cucu laki-laki. Dan cucu dari anak laki-laki. Ya, cucu dari anak laki-laki. Wal um, begitupun ibu, ibunya si mayit. Wal jaddah, neneknya si mayit. Al jaddatu ummul um, jaddah itu ibunya ibu. Si mayit punya ibu, nah ibunya punya ibu lagi, itu namanya jaddah. Wa ummul ab wa in alat, dan juga ummul ab, ibunya bapak, bapaknya si mayit walaupun ke atas. Wal ukh syaqiqah kanat awli abin awli ummin. Begitupun saudari syaqiqah kandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Wal zaujah istri, wal mu'tiqah dan wanita yang membebaskan budak. Adapun zawul arham, orang-orang yang memiliki hubungan rahim adalah auladul banat, anak-anak, anak dari anak perempuan. Tadi kan yang ahli waris itu anak dari anak laki-laki. Lalu bagaimana dengan anak dari anak perempuan? Si mayit punya anak perempuan, anak perempuannya punya anak lagi, cucu si mayit dari anak perempuan. Itu disebut dengan zawul arham. Itu ada auladul banat, anak-anak dari anak perempuan. Auladul akhawat, anak-anak dari saudari perempuan. Wabanuhunna, dan anak-anak mereka. Wabanatuhunna, dan anak-anak perempuan mereka. Wabanatul ikhwah, dan anak-anak perempuan saudara. Wabanatul a'mam, anak-anak perempuan paman. Wal amlil um, paman seibu. Ai akhul ab li ummihi, maksudnya adalah saudara bapak seibu. Itu paman seibu atau saudara bapak seibu. Wa abul um, bapaknya ibu, itu pun dianggap zawil arham, ada kaitan kekerabatan. Wal khal, paman dari pihak ibu, ya khal. Wal khalah, bibi dari pihak ibu. Wal ammah, yaitu bibi dari pihak ayah. Ya. Fala yarithuna indana bitariqil asalah. Mereka tidak dapat waris bitariqil asalah. Ya, tidak ada, tidak asalnya mereka tidak memiliki hak waris. Ya. Ya, hukum astafi ya, mereka bisa saja diberikan, tetapi itu kita sebut dengan ihsan. Ya, kalau adil adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Kalau ihsan lebih tinggi lagi ya, ada kalanya seorang ahli waris merelakan bagiannya, dia berikan kepada zawil arham atau yang lainnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas mawani'ul irs arba'atun. Penghalang-penghalang mendapatkan warisan itu ada empat, apa saja. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda

kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Suara Bapak sudah terdengar. Silakan. Halo? Iya, silakan Bapak, sudah terdengar suara saya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo? Iya, Pak. Silakan, Pak. Baik, sepertinya masih ada kendala teknis. Assalamualaikum. Mungkin bisa ditutup dulu. Suaranya jelas terdengar, tapi sepertinya suara sayanya yang tidak terdengar. Di lingkungan kami ditarik iuran untuk pembangunan kantor cabang sebuah organisasi yang kedepannya akan dipergunakan ketika ada acara yang mereka sering adakan. Contohnya acara maulid dan lain sebagainya. Apa hukum membayar iuran tersebut? Ya, kalau kantor cabang apalagi satu organisasi, ya biarkan anggotanya saja yang membangun kantor cabang tersebut ya. Kalau itu adalah pembangunan masjid yang dia kaitannya dengan kemaslahatan untuk kaum muslimin secara umum, maka ya itu bagus. Tetapi kalau dia adalah organisasi yang mungkin juga ada hal yang tidak kita setujui dalam beberapa hal, misalnya melakukan hal-hal yang dalam keyakinan kita itu adalah perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi atau perkara bid'ah misalnya, ya yang bertentangan dengan sunnah Nabi, ya maka kita tidak ta'awun, tidak tolong-menolong dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih tidak bisa ya. Baik. Bisa ditutup dulu kalau begitu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali dulu ke pesan singkat karena halo, terdengar suara saya Pak? Ya, rupanya ini ada kendala ini. Iya Pak, baik. Tapi kalau di TV bisa dengar. Silakan Bapak, sampaikan saja pertanyaannya. Iya, pertanyaannya yang pertama. Kalau jenazah, ada yang takbir cuma sekali dari awal takbir masa. Baik. Itu yang pertama. Jadi takbir cuma sekali aja, nggak takbir lagi. Apa salah? Yang kedua, apakah yang meninggal di yang kedua Masjidil Haram yang dipakai hand ikhram itu apa yang meninggal di Masjidil Haram apa ya. Bagaimana dengan yang meninggal di rumah sakit Ustaz? Bagaimana Bapak, pertanyaan kedua diulang? Terus yang meninggal ada pertanyaan. Baik Bapak, qadarullah. Di pemukulan makla itu kalau meninggal di pemukulan makla ya. Apa itu di yang dibongkar lagi itu ada Ustaz yang bilang 11 tahun. Baik, itu saja Pak. Tapi ada Kiai, Pak Kiai, ya karena mungkin ada tokoh di situ dengan orang Indonesia. Baik. 3 tahun, jadi kuburannya 3 tahun dibongkar masih untung jasanya. Dan sebenarnya yang mana? Apa yang 11 tahun? Apa yang 3 tahun? Makanya kalau yang 11 tahun yang benar, berarti yang mengatakan 3 tahun itu ada pembohongan, gitu. Betul. Baik, itu saja Pak ya. Baik. Baik, saya rasa jelas pertanyaannya, bisa ditutup. Barakallahu fik. Bapak, mudah-mudahan sehat dan berkah selalu. Yang pertama, kaitan dengan salat al-janazah. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwa rukun salat janazah itu adalah dengan 4 kali takbir ya. Disebutkan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah, la khilafa bainal fuqaha'i fi anna takbiratil janazati arkanun la tasihhu salatul janazati illa biha. Ya, disebutkan bahwasanya tidak ada perselisihan di antara para ahli fikih bahwa sesungguhnya takbir-takbir yang ada dalam salat jenazah itu rukun. Rukun. La tasih salatul janazati illa biha. Yang mana salat jenazah itu tidak sah kecuali dengan 4 kali takbir itu. Ya. Dalam hasyiah Ad-Dasuki dikatakan, li'anna kulla takbiratin bimanzilatir raka'ah. Karena setiap takbirnya itu dia adalah dianggap sebagai pengganti rakaat. Kalau salat biasa kan rakaat pertama ruku sujud. Nah, sebagai pengganti rakaatnya adalah dengan takbir tersebut ya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia lupa? Misalnya harusnya 4 tinggal hanya dia 3 misalnya. Maka ketika dia lupa ya, dia harusnya takbir 4 kali. Ya tinggal dia tambahkan 1 kali. Ya tinggal dia. Atau dia misalnya baru 2 kali takbir lupa. Lalu dia ingat 2 atau 3 ya takbirnya. Sama seperti kaidah lupa rokaat. Ambil yang lebih kecil. Kemudian dia tambahkan. Kalau dia ragu ini takbir kedua atau ketiga. Tidak ada yang menguatkan salah satunya. Maka ambil yang lebih kecil. Yaitu 2. Kemudian dia menambahkan takbir ketiga dan keempat. Wallahu'alam bishawab. Adapun masalah pembongkaran kuburan yang tadi disebutkan, Allah alam bishawab, para pemirsa Niaga TV, saya tidak memiliki informasi terkait dengan hal itu. Apakah 3 tahun ataukah 11 tahun, saya tidak memiliki informasi terkait dengan hal itu. Hukum asalnya ya jenazah itu dalam kondisi normal, iya itu tidak digali lagi. Kalau sudah ditanam di situ, sudah dimakamkan di situ, ya sudah tidak digali lagi, kecuali ada mungkin kondisi-kondisi yang kedaruratan tertentu mungkin yang terjadi, dan saya belum membaca fatwanya atau penjelasan lebih rinci terkait dengan masalah tersebut. Kenapa diangkat, kalau memang benar diangkat, per berapa tahun diangkatnya, lalu bagaimana perbuatan itu menurut kacamata syariat, ini perlu kita kaji lebih dalam. Allah alam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, sepertinya ada kendala juga ya. Baik. Kita coba ke pesan singkat dulu. Mau bagaimana caranya kiat-kiat jadi orang yang selalu bertakwa? Bertakwa itu memiliki banyak unsur yang harus kita penuhi ya. Misalnya bagian unsur yang paling penting dari ketakwaan itu adalah hati. Ya, dan hati itu akan menjadi tumbuh dengan iman, dan iman itu akan menjadi kuat dengan ilmu. Berarti hati kita ini harus diisi dengan iman. Sedangkan iman itu adalah dengan ilmu. Ya, berarti dengan ilmu, perbanyak kita apa mencari ilmu, baik yang kaitannya dengan ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, ya. Yang kedua, takwa tidak bisa dilepaskan dari amal. Ya, amal. Oleh karenanya, berusahalah kita untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ketika kita komitmen melaksanakan yang wajib, kita tambah dengan yang sunnah, maka itu jalan menuju ketakwaan. Terlebih lagi, kalau itu adalah sholat. Sholat itu adalah hal pertama yang harus kita perbaiki menuju ketakwaan. Dan dari sekian banyak sholat, sholat fardu adalah hal pertama yang harus kita perbaiki. Ada hamba Allah di Bengkulu, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita ke pesan singkat lagi. Mohon maaf Ibu, saya tidak mendengarnya dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Masya Allah kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang di lingkungan kita itu ada pengajian ya, yang sifatnya pengajiannya adalah tahsin Al-Quran, dan kita tidak ada pilihan kecuali mengikuti kegiatan itu untuk menjalin ukhuwah dengan masyarakat sekitar yang ada di masjid dan lain sebagainya, menurut saya selama yang dilakukan itu adalah sesuai dengan syar'i, misalnya adalah tahsin Quran atau belajar ilmu tajwid atau belajar ilmu fara'id ya, atau belajar misalnya ilmu fikih, membahas kitab takrib atau matan al-ghayah wa takrib ya, matan Abi Syuja. Kalau menurut saya ya, menurut saya wallahu alam bisab, enggak ada masalah, apalagi kita berada di lingkungan yang apa komunitas muslimnya kesadaran beragamanya masih sedikit ya, tapi kita ikut dalam rangka untuk mempererat ukhuwah, untuk apa namanya menimbulkan kesepahaman, kecintaan dan lain sebagainya dengan kaum muslimin secara umum, itu enggak ada masalah. Tetapi kalau sudah ada kaitan dengan tadi, dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak sesuai dengan apa di Al-Quran, berkumpul mempelajari tadi ilmu-ilmu yang memang baik untuk dipelajari, maka menurut saya itu enggak ada masalah Ibu, enggak ada masalah. Allah alam bissawab. Ada Pak Ahmad di Medan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Silakan Pak. Hey. Iya. Yeah. Artinya suami tidak mengajak atau sudah diajak tidak mau. Baik. Mencari ilmu itu adalah kewajiban. Talabul ilmi faridhotun ala kulli muslimin. mencari ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. Apalagi sudah ditambah lagi dengan perintah dari suami. Mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf itu wajib juga. Jadi tanpa ada perintah suami, seorang muslim baik laki-laki atau perempuan, dia wajib mencari ilmu. Ini ditegaskan pula oleh perintah suami sebagai penegasan. Tentunya seorang istri yang baik, ya, dia harus menjalankan perintah agamanya, yaitu mencari ilmu. Terlebih lagi kalau ditegaskan pula oleh perintah suami. Ya, ini sudah dua perintah sekaligus. Maka laksanakan. Ya, walaupun suami berusaha mengarahkan istrinya kepada hal yang baik. Mungkin kalau tahap sementara istrinya belum ikut pengajian dalam artian tablik akbar dan lain sebagainya, bisa diarahkan istrinya untuk belajar tahsin Al-Quran, ya, untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, atau mengikuti misalnya pengajian yang khusus muslimah, atau bagaimana caranya agar diberikan pemahaman. Ya, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah, berinteraksilah dengan istri kalian itu dengan cara yang baik. Maka nasihati, ingatkan dia tentang pentingnya mencari ilmu, pentingnya menghadiri majelis ilmu, dan lain sebagainya. Itu tinggal disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang ma'ruf. Kalau mungkin dia kurang suka dengan satu tema, atau mungkin dia ingin mencari pemateri yang lain, yang misalnya sesama muslimah, atau dia ingin memulai dari membaca Al-Quran, maka berikan kelapangan untuk dia memilih. Yang pasti terus motivasi dia untuk mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Baik, Bapak. Pagi, silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Baik, silahkan Pak. Langsung saja kepada pertanyaan. Baik. Baik, itu saja Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya seorang muslim itu dikendalikan oleh imannya. Imannya mengendalikan dia, bukan nafsunya, bukan juga lingkungannya, atau bukan faktor-faktor yang lain. Kita ini dikendalikan oleh Islam kita, oleh iman kita. Saya ketika akan melakukan sesuatu, yang menjadi ukuran yang paling utama adalah menurut syariat apa hukumnya. Boleh, mubah, halal, akan saya kerjakan. Saya belum memulai, tapi saya ragu. Maka syariat berkata kepada saya, da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan yang membuat dirimu ragu dan kerjakan yang tidak membuat dirimu ragu. Tetapi ketika saya sudah memastikan itu halal, itu baik, sesuai dengan syariat, tidak dilarang oleh Allah atau penjelasannya yang lain-lain itu banyak, maka saya dituntut untuk berdoa dan tawakal. Dan saya tidak akan mendengarkan bisikan-bisikan, ya, kecuali jika bisikan itu adalah bisikan keimanan, apa itu bisikan keimanan? Ini yang kamu lakukan haram, ini yang kamu lakukan salah, ini kamu sudah lalai dari Allah, kamu tinggalkan salat, itu akan menjadikan saya menghentikan. Tetapi kalau bisikannya hanyalah berupa keragu-raguan, jangan-jangan nanti kamu akan begini, akan begitu misalnya, tidak, ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Begitu Al-Qur'an berkata, fa idza azamta, kalau kamu sudah berazam, sudah bertekad, selama yang kamu lakukan itu baik, bermanfaat untuk dirimu apalagi orang banyak, fatawakkal 'ala Allah. Ya, jangan dengarkan bisikan kanan dan kiri, fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berazam, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan cara mengobati was-was itu selain kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, kita pun tidak memperdulikannya. Ya, kita katakan Allah yang menentukan segala sesuatu. Yang terpenting adalah perbaiki caranya, ya, perbaiki apa namanya ikhtiarnya, perbaiki tawakalnya, perbaiki doanya dan lain sebagainya. Adapun bisikan-bisikan yang hanya membuat kita was-was, ragu dan lain sebagainya, itu jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Allah alam bissawab. Amalan apa yang bisa diselamatkan dari azab kubur? Salah satunya membaca surat Al-Muluk, ya, rajin membaca surat Al-Muluk sebelum tidur, ya, begitupun membaca surah Al-Kahfi, dan amal ibadah secara umum, melakukan ketakwaan secara umum, itu akan menjadikan kita diselamatkan. Ya, Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang yang beriman dengan perkataan yang teguh di dunia dan di akhirat. Berarti iman kita perbaiki, iman, keyakinan, tauhid kita jauhkan dari syirik, amal soleh, ibadah-ibadah kita perbanyak, insya Allah itu akan menjadi sebab kita diselamatkan dari azab kubur. Ini barangkali yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.